spesial buat yang punya lagu ya. Kagung hormati keluarga besar Ibu Ira sareng Bapak Pasori sekeluarga ya. Pisaban bengi batin kesiksa, kesiksa mikir cinta. Hubungan di bloli ning rabi tua. Ayo Bapak Tasori sareng Ibu Ira, Ibu Ira, Ibu Ira lagi Ibu Bawor sareng Bapak Kartini Manda. Sun menang bertahun-tahun kawin tertatu-tatu. Apa kian sing arane jodoh gantung. Sama siang masih kanggo Mbak Tarini. Ayo terus. Sama sayang. Oh Mbak Taryani. Ya wis. Mbak Taryani. Ya wis kaget Mbak Taryani. Terus Mbak Taryani. Mbak Konaan. Bakal lima. Ayo Mbak Taryani. Mbak Taryani. Dibingkis-bingkis di sawer-sawer di gerayang-gerayang Mbak Taryani takonaan masih kamu Mbak Kalima. Holy demenan orang kena kawinan waya turu ya dewe-dewe. Kage Ibu Haja, Ibu Haja terus, Ibu Haja, Ibu Ira, ayo Bu Mangga. Cuma bisa ngomong pipinan, ora bisa hidup di sisi. Kesabar kina, batin kesiksa, kesiksa mikir cinta. Hubungan di bloli ini wong tua. Sekali lagi masih kaget keluarga besar Mas Wagyo, kagok keluarga besar Nok Fitri, Nok Fitri ya, Nok Pengente, Nok Fitri ya. Yo, oh kesuwun wong ayu, kagok Ibu Irai ya. Sareng Bapak Tasori, kago Mas Pengantin, Nok Pengantin, Bapak Kartini Mangga, Ibu Bawon, bu kirim-kirim salam buat Mbak Taryani, Mbak Kona Mbak Kalima. Bertahun-tahun kawin terkatung-katung. Apa kian singarane jodoh gak?